bobogohan 15 bulan jeng sireno kurang bayaran rana ngorak hade rupa anak bungsu banar kula salah naon atau salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskan di tengah jalan singkat sebelah hawar hawar menang beja dijodohkan ku kolotna jeng polisi lalu lintas kang wahyu kurang cicadas randang ora hade rupa serang kupakan jeng banda kang kuringa dada ketega nyen surat putus cinta anas kuring goda gade kebrok-broan barang bere pangaboga hampir beak desangkare ditalepak ya dengan naon kering-kering oge dan kudu pasrah modern lain jodona nganomat wae tak kakang wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaan abdi teh ka manehna teh kakang wahyu sok wae boga rumah tangga sing tartib biasa biasa we sapertos nartib dan lalu lintas nitip kang wahyu bobogohan 15 bulan jeng sireno kurang bayaran randang ora ade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas kang wahyu kurang si cadas randang ora hade rupa serat kupakan jeung banda kakuringa dadak ketega yen surat putus cinta ilang panas kuring goda gade keprok-prokan barang ampere marukan pangaboga hampir